بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخوانا في الدين أعزكم الله، kita masih membahas bab yang ke-19 dari kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu bab Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya. Terakhir kita membahas hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu bila seorang hamba telah mati, maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Sekarang kita masuk pada hadis ke-39. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, قال حدثنا يسره ابن صفوان قال حدثنا محمد ابن مسلم عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما beliau mengisahkan أن رجلا قال bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah meninggal, walam tusi, dalam keadaan dia belum berwasiat, tidak mewasiatkan sesuatu. Afa yanfa'uha, apakah akan bermanfaat untuk ibu saya, an atasaddaqa anha, bila saya bersedekah atas nama dia, anha, sedekah dari dia, sedekah yang diperuntukkan untuk ibu, apakah ada manfaatnya? Qala na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jawab, "Na'am, ya, ada manfaatnya." Al hadis sahih ya ikhwan. Hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud. Di samping diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Di sini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Dawud. Naam. Hadis ini khonawati na'zakumullah. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, bab berbakti kepada kedua orang tua sepeninggalnya, yakni dari sisi pertanyaan orang ini, ibunya telah meninggal dunia. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah bermanfaat untuk ibu saya ini kalau saya bersedekah untuk dia? Dia mengatakan, iya, ada manfaatnya. Laki-laki ini, khonafitina azakumullah, telah melakukan birrul walidain, berbakti kepada ibunya, setelah wafatnya ibu dia tadi. Dalam bentuk, mengeluarkan sedekah untuk sang ibunya. Sedekah atas nama ibu. Atau sedekah diperuntukkan untuk sang ibu pahalanya. Dan ini khanafitin azakumullah salah satu dari beberapa permasalahan yang dikhususkan dari ayat walaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang itu tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan saja. Ayat itu umum, dikhususkan dengan beberapa riwayat seperti ini. Sehingga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini mengkhususkan ayat tadi. Maka seorang anak itu bisa bersedekah untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Bersedekah atas nama ibunya yang telah meninggal dunia. Dan itu yanfa'uha, bermanfaat untuk ibunya atau orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu belum atau tidak berwasiat. Paham ya? Apalagi kalau berwasiat. Sebelum meninggal dia berwasiat, wahai anakku, nanti seperti ke harta, sampaikan atau berikan kepada fuqara wal masakin yang ada di tempat itu. Atau, wahai anakku, nanti kalau saya mati, sekian hartaku, sedekah fi sabilillah untuk ini atau untuk itu. Itu namanya wasiat. Kalau orang tua berwasiat kepada Nabi Tina'azakumullah, wajib tunaikan. Wajib tunaikan setelah membayar utangnya. Ada lain perkara. Menunaikan wasiat orang tua yang mau meninggal, lain perkara. Hukumnya wajib. Dan itu jelas merupakan amalannya orang tua. Namun yang dibahas di sini sekarang ialah keadaan orang tua yang belum sempat wasiat. Belum sempat wasiat. Maka di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya bermanfaat kalau seorang anak itu bersedekah, berinfak untuk ibunya. Hadis ini khanafidina azakumullah. Naam, menunjukkan kepada kita semangat para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jema'in untuk berbakti pada orang tuanya walaupun telah meninggal dunia. Hadis ini pula khanafidina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang itu terkadang mati dengan tiba-tiba. Belum sempat untuk memberikan wasiat, belum sempat untuk ini, belum sempat untuk itu. Yang biasa umumnya dilakukan oleh orang-orang yang sedang sekarat, atau orang yang melihat tanda-tanda dia mau mati. Ini lebih tegas lagi disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas juga, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Ada seorang menyatakan, ya Rasulullah, inna ummi infalatat nafsuha. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibu saya ini tiba-tiba hilang nyawanya. Begitu. Dan kalau saya tahu, atau kalau misalkan dia sempat hidup sebentar saja, maka dia pasti akan berwasiat untuk sedekah. Apa boleh saya sedekah untuk dia? Qala na'am. Iya, kata Rasulullah. Hakata ikhwan. Dan itu pula perkara yang waqi' terjadi di kalangan umat manusia. Yang kita bahas sekarang bukan urusan kecelakaan ya, kawan. Kalau kecelakaan lain lagi urusannya. Ya jelas, enggak sempat dia ngasih wasiat kecelakaan. Yakni di saat dia sedang sehat, di saat dia sedang di rumah, enggak ada apa-apa. Tetapi kemudian dengan tiba-tiba dia meninggal dunia. Ini perkara yang waqi', nyata dan terjadi di kalangan umat manusia. Ketika dia sedang santai di rumahnya, duduk, tahu-tahu hilang nyawanya. Tahu-tahu hilang nyawanya. Sudah enggak ada nyawanya, sudah meninggal. Naam. Kalau yang berita yang sampai kepada saya ketika di Yaman, itu dikisahkan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala wa ra'ah, ketika membahas tentang adanya mati mendadak. Beliau mengisahkan di Khana Fitin A'azakumullah, di salah sebuah kampung itu mengadakan acara uzumah. Tahu uzumah? Acara undangan, makan-makan. Itu namanya uzumah. Ada salah seorang, dia masih sebaya, belum tua sekali orang ini. Dia datang dengan undangan-undangan yang lainnya, duduk, bersandar, dia menyender ke tembok. Begini. Sambil menunggu undangan-undangan yang lain datang, ya saya namanya tuan rumah, ke belakang terlebih dahulu, mau ngambil apa, mau ngambil minum, walau mau ngambil makan, snack atau semisalnya. Tiba-tiba hati ini, fana bintin azakumullah, setengah bernyawa. Nyender di tembok, tahu-tahu ngeletak. Agar. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Naam. Hada huwa. Sehingga dari sini, fana bintin azakumullah, kalau sudah nyata seperti itu kejadiannya, mati itu enggak tahu kapan munculnya, terkadang susah untuk melihat tanda-tandanya, terkadang orang mati dengan tiba-tiba, terkadang orang mati kecelakaan, dan yang semisalnya, maka tentunya ikhwan fillah na'udzakumullah, itu mendorong kita semua untuk bersegera al-musabaqah ilal khairat, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebajikan, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak perbekalan untuk persiapan kehidupan akhirat. Sehingga tidak ada lagi khanafitina azakumullah kesempatan untuk berleha-leha, kesempatan untuk nyoba-nyoba nyicipi kemaksiatan masih muda. Ada ya kok. Siapa bilang orang masih muda itu panjang umurnya? Terlalu banyak contoh, terlalu banyak kasus orang-orang masih muda mati. Jangan masih muda, bayi mati. Itu perkara yang biasa itu dan banyak terjadi. Allahu musta'an. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, terus semangat beribadah, terus semangat beramal. Berupaya semaksimal mungkin untuk sekuat tenaga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sta'an. Sekarang bab yang berikutnya. Bab yang ke-20. Babu birru man kana yasiluhu abuhu. Bab berbakti kepada seseorang kana yang dulu yasiluhu, disambung hubungannya oleh abuhu, bapak dia. Paham ya? Bab berbakti kepada seseorang yang dulu biasa berhubungan dengan bapak kita. Kita sebagai seorang anak punya bapak. Bapak kita ini khanafitina azakumullah memiliki relasi-relasi yang banyak. Baik itu untuk urusan tijarah, perdagangan, atau persahabatan biasa. Nah, orang ini biasa dihubungi sama orang tua kita, biasa dijenguk, biasa silaturahmi ke sana, dekat sama dia. Nah, babnya ini ialah anjuran bagi sang anak, bagi kita sebagai seorang anak, untuk berbakti kepada teman-teman bapak tadi. Teman-temannya bapak tadi. Di mana bapak kita telah menyambung hubungan silaturahmi dengan dia. Masya Allah. Sampai ke arah sana ya ikhwan. Qala haddathana Abdullah ibn Salih. Abdullah ibn Salih, Kiatib al-Layth. Sekretarisnya Imam Layth ibn Sa'ad al-Misri. Wa Abdullah ibn Salih hadha da'if. Sahib. Hafalan dikil aja ya ikhwan. Sehingga dibaifkan oleh para ulama. Qala haddathani al-Layth. Layth ibn Sa'ad. Imam dari Mesir. Seorang imam dari Mesir. Rajulun faqih. Seseorang yang faqih, yang ahli fiqih. Bahkan ada yang mengatakan al-imamu Layth afqah min imami Malik. Layth ibn Sa'ad itu ya ikhwan, ada yang mengatakan lebih faqih daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Cuman kalau Imam Malik ikhwanawitin azakumullah memiliki murid yang banyak. Dan banyak diuntungkan dengan penguasa. Karena penguasa ketika itu betul-betul segan dengan Imam Malik. Sehingga semua keperluan beliau dituruti sama pemerintah. Sehingga lebih pesat perkembangan murid-muridnya, lebih pesat perkembangan ilmunya. Wa Imam Layth, enggak demikian keadaannya. Imam Layth qanawitin azakumullah juga dikenal sebagai seorang yang kaya raya. Sudah ilmunya banyak, seorang imam, seorang alim kabir, hafiz, thiqah terpercaya, sabtun kuat dalam meriwayatkan hadis. Wasari lagi, kaya lagi. Wakayanya bukan kaya-kaya pelit. Bukan kaya-kaya bakhil yang biasa mengumpulkan harta untuk dinikmati sendiri. Bukan kaya-kaya biasa membuat rumah-rumah yang mentereng atau membeli mobil-mobil yang terbaru yang paling wah. Lah, tapi kayanya itu karena bintina azakumullah dipergunakan untuk as-sakha, kedermawanan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, sampai disebutkan dalam tarjumahnya ikhwan fillah azakumullah, Imam Layth ini setiap tahunnya tidak terkena kewajiban zakat hartanya itu, padahal hartanya melimpah. Nah, ratusan ribu dinar setiap tahunnya itu tidak pernah terkena kewajiban zakat. Loh, kenapa? Dikarenakan begitu ada rezeki langsung lempar ke yang lain. Ada rezeki kasihkan kepada para ulama yang satu ini. Ada rezeki kasihkan ke thalabatul ilm yang sana. Ada rezeki kasihkan yang sebelah sana. Wah, terus muter uangnya. Bukan muter untuk urusan dagang. Nah, tapi muter untuk urusan sedekah fi sabilillah. Hadza Imam Layth ya ikhwan. Imam Layth ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Dan ini khanafatina asyakumullah. Profil orang-orang yang betul-betul mencapai puncak tertinggi dalam urusan dunia. Tamam? Afdalul manazil. Tingkatan yang paling afdal dalam urusan kedunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ikhwan pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sahihnya dari sahabat Abu Kafsyah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, ya ikhwan, ad-dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu untuk empat golongan. Golongan yang pertama, ini golongan yang paling tertinggi. Siapa itu? Rasulullah mengatakan, rajulin razaqahullahu malan wa ilma. Seseorang laki-laki, juga perempuan, dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk harta benda dan ilmu. Paham ya? Harta benda dan ilmu. Hartanya melimpah, termasuk asriya, orang-orang kaya, konglomerat. Wa subhanallah, juga dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ilmu. Harta dan ilmu. Sudah kaya wa alim lagi. Sudah hartanya melimpah ruah wa imam lagi. Maka katanya Rasulullah SAW, fayattaqi bihi rabbah. Maka orang ini pun akhirnya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Dengan hartanya. Semakin tinggi ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasilu bihi rahimah. Dan dengan itu pula dia bisa menyambung hubungan kekerabatan dengan kekerabatannya. Menyambung hubungan kefamiliannya. Silaturahim kepada keluarganya. Maka orang seperti ini, khana fitina asakumullah, kata Rasul, dia fi afdalil manazil, termasuk orang yang menempati manzilah, kedudukan yang paling utama. Ilmu dan harta benda. Ilmunya dipakai untuk kepentingan khairat, membimbing dia untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing dia untuk taqarrub ilallah, beribadah kepadanya, mentaatinya, wahartanya juga demikian. Dipergunakan untuk muwasatul akharin, membantu orang lain. Dipergunakan untuk membantu famili, membantu kerabat. Dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang hak. Hadza ikhwan, orang yang betul-betul mencapai puncak tertinggi untuk urusan keduniaan dia. Ya, semua orang punya seperti ini, ya ikhwan. Soge, pintar. Ya, ra? Nah iya, soge, pintar. Sudah kaya, pintar lagi. Ini jarang ya, kawan? Jarang ini. Ada orang yang soge tenang. Kaya raya, konglomerat. Tapi dia bodoh, nomor gara agamanya. Iya, banyak kan? Ini banyak. Ada pula seorang yang alim. Yang punya ilmu. Mapan keilmuannya. Bahkan tergolong para masyayikh, para ulama. Tapi ya pas-pasan. Ya cukuplah untuk keadaan dia. Tidak menjadi seorang yang kunglu begitu. Hah? Masya Allah. Dan satu ini, khana fitina asyakumullah. Seseorang yang diberi dua keutamaan. Dunia melimpah ruang. Tinggal nyomot ini, nyomot itu. Semau dia. Punya dia sendiri. Wa ilmunya luar biasa. Sehingga dia dibutuhkan ilmunya. Dibutuhkan pula hartanya. Dia beramal dengan ilmunya, juga dengan harta bendanya. Atau paling utama ya, ikhwan. Nah. Yang kedua, ialah kata Rasulullah, wa rajulun razaqahullahu ilma, wa lam yarzuqhu mala. Yang kedua ini, khana fitina azakumullah, seseorang yang Allah kasih rezeki ilmu. Dia ilmunya tinggi. Mapan keilmuannya. Tetapi tidak dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta benda. Kiri. Seorang alim, seorang imam, seorang syekh. Kiri tadi. Ilmunya mapan, rujukan umat dalam perkara ilmu. Tapi dia kiri. Fakir miskin. pas-pasan lah, bukan termasuk konglu. Hah? Kasih ilmu tadi. Kemudian dia mengatakan fayaqul, seandainya saya dikasih harta seperti dia, orang yang pertama tadi, niscaya saya akan beramal dengan amalan si fulan. Ya, ini golongannya pertama tadi. Kalau saya ini orang kaya, niscaya saya bangun masjid Uner ini. Kalau saya orang kaya, tak bangun pondok sini. Tak bangun pondok situ. Wah, kata. Katanya Rasulullah SAW, bahwa niat itu, ini niat baik dia. Wahuma fil ajri sawa, dan dua-duanya, yang pertama dan yang kedua, sama pahalanya. Sama pahalanya. Oh ya, maksudnya sama-sama dapat pahala begitu. Ada pun yang lebih afdal, yang pertama jelas. Dia langsung infak fisabilillah. Hartanya langsung dipergunakan untuk perkara kebaikan. Yang kedua ini, ya cuma kepingin saja. Tapi gak ada yang bisa digunakan untuk infak fisabilillah. Azamnya tinggi, kuat gitu. Dan gak ngedeprus. Gak ngedeprus ya. Gak asal ngomong, gak aspun. Nah kemudian asal ngomong nanti. Kalau saya sudah jadi orang kaya, jangan khawatir. Butuh apa kamu? Yayasan apa yang butuh dana? Jangan khawatir, tak kasih semuanya. Barang jadi orang kaya, lali semua sudah urusannya. Loh, iya Pak Ustaz. Sudah jadi orang kaya Ustaz. Ah, repot ini urusannya. Ternyata banyak yang perlu dipikirkan ini. Yang memikir apa ya? Ya mungkin mikir yang ininya lah, yang itunya lah. Allah Nusta'a. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada ikhwan, dua kelompok atau dua golongan yang betul-betul mencapai tingkatan yang tinggi dalam urusan ad-dunia. Paham? Sementara golongan ketiga dan keempat, yang paling rendah. Yang ketiga, beliau mengatakan warajulun atau warajulin. Razaqahullahu mala. Walam yarzuqhu ilma. Seseorang yang dikasih rezeki oleh Allah harta benda. Kaya raya. Kecukupan. Mapan. Tetapi orang ini, hanafitina azakumullah, tidak dikasih rezeki ilmu. Orangnya kaya raya. Hartanya banyak. Tapi dia jahil. Tidak punya ilmu apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya dengan kejahilan dia, dia menggunakan hartanya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Untuk perkara-perkara yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga ini, khanafitina azakumullah, kata Rasul, dia fi akhbatil manazil, pada tingkatan yang paling rendah, yang paling jelek. Paham ya? Tidak punya ilmu. Dia punya harta, tidak punya ilmu. Ya sudah, dikarenakan dia tidak terbimbing oleh ilmu. Dibimbing oleh kejahilannya, ya kalau. Harta bendanya. Membuat dia terjatuh dalam sekian banyak kemaksiatan, sekian banyak kesyirikan, sekian banyak kebid'ahan. Wah, kan. Atau orang paling jelek ada. Yang keempat. Warajulin. Lam yarzukhullahu malan wala ilma. Enggak dua-duanya. Seseorang yang tidak dikasih rezeki oleh Allah harta dan tidak pula ilmu. Sudah bodoh, jahil, kiri lagi. Sudah jahil, tidak ngerti masalah agamanya, tidak tahu masalah ilmu din, kiri lagi. Sudah begitu, dia berandai-andai, kata Rasulullah. Dia berangan-angan. Kalau seandainya Allah kasih saya harta benda, Allah kasih saya harta, jadikan sebagai orang kaya, niscaya aku akan beramal, berbuat seperti si fulan. Si fulannya ini golongan yang ketiga tadi. Sudah bodoh, jahil, kere, orang fakir, orang miskin. Terang-terangannya ngawur. Kalau saya ini jadi konglomerat, jangan khawatir. Lokalisasi yang di tempat sana itu, bikin zen tempatnya. Jangan khawatir. Ya Allah kan. Jangan khawatir. Kalau saya jadi konglomerat, nanti yang namanya bonek-bonek itu tak biayai kemanapun mereka apa namanya berjuang. Urusannya bonek. Mau kemana? Mau ke Senayan lah. Jangan khawatir. Nih. Nih bulusnya. Nanti tapi kalau saya kaya raya. Nah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadza kana fi dinasak mulaqata rasul. Hadza niyatu, niatan dia. Wa huma fil wizri sawa. Dan dua orang ini tingkatan yang ketiga dan yang keempat sama-sama dosanya. Kalau yang ketiga jelas, wadah dia dosa. Sebab dia menggunakan hartanya untuk perkara yang jelek, nyata. Yang keempat ini, angan-angan yang setinggi langit. Azam yang sangat kuat, tapi azam dalam perkara kejelekan. Ya sama dosanya. La haula wa la quwata illa billah. Maka yang paling utama, ikhwan fillah azakumullah, yang pertama tadi. Masya Allah. Wa hadzal imam Laits bin Sa'd rahimahullahu taala, kalau kita melihat dalam terjemahnya, biografinya, maka kita melihat beliau betul-betul dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah dan ilmu yang banyak. Allah subhanallah dipergunakan untuk kepentingan fi sabilillah, dipergunakan untuk kepentingan dakwah ila Allah. Nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuh wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. An Khalid bin Yazid, dari Khalid bin Yazid rahimahullah. An Abdullah bin Dinar. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikisahkan, marra a'rabiyun. Lewat salah seorang Arab gunung, Arabi. Fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Fakana Abul A'rabi, dulu bapaknya orang Arab gunung ini, shadiqan li Umar radhiyallahu anhu, teman dekatnya sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar itu apanya Abdullah bin Umar? Ngelamun. Ente. Senoleh. Ente. Umar itu apanya Abdullah bin Umar? Anaknya, masya Allah ya ikhwan, anak itu, lembu, aku tak kira itu, apanya itu, bapaknya, yakin, nama ya ikhwan, sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah yang kedua, itu bapaknya Abdullah bin Umar, paham ya, saya tuh paham kisahnya, jadi Abdullah bin Umar ya ikhwan, sedang dalam safar. Ketika safar itu lewat seorang Arab gunung, Arabi. Nah, bapaknya orang Arab ini, bapaknya loh ya, itu sahabat karibnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah bin Umar. Faqala lil Arabi. Maka Abdullah bin Umar ini berkata kepada Arab gunung tadi, alasta ibna fulan, bukankah kamu ini anaknya si fulan? Qala bala. Dia berkata, betul, saya anak si fulan. Fa amara lahu ibnu Umar bihimarin kana yusta'qab. Fa amara lahu, maka ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memerintahkan untuk dia, untuk seorang Arab gunung tadi itu, bihimarin, dikasih hadiah himar, keledai, kana yusta'qab, yang mana keledainya itu biasa dijadikan iring-iringan. Yusta'qab itu, misalkan antum naik kuda, kuda ini kamu naiki, nah, himarnya, keledainya di bagian iring-iringannya, di bagian belakangnya, ikuti kuda tadi itu. Kalau kamu bosan naik kuda, capek, nah sudah, pindah naik keledai. Paham ya? Begitu bahasa kan iring-iringan ya? Mengiringi apa namanya kendaraan kamu. Masya Allah ya kan? Ibn Umar memerintahkan supaya keledai yang biasa dipakai oleh beliau ngiringi kendaraannya beliau dikasihkan kepada Arabi tadi. Nih. Nggak cukup dengan ya kan? Teruskan lagi. Wa naza'a imamatahu, dan beliau melepaskan imamahnya. Mengambil imamahnya itu, sorbannya, an ra'sihi, dari kepala beliau. Fa'atahu, kemudian dikasihkan kepada arah gunung tadi. Sudah himarnya dikasihkan, nih himar, supaya kamu jangan jalan kaki, naik himar. Nah, ambil mamahnya, nih sorban untuk kamu. Gitu. Faqala ba'du man ma'ahu, maka berkata sebagian orang yang bersama Ibnu Umar, tanya, loman teman Ibnu Umar ini, siapa satu orang ini? Gitu loh. Oh, badui, Arab gunung, kok dibeginikan? Tanya, ama yakfihi dirhaman, apa enggak cukup dikasih 2 dirham saja orang ini? Nah, bayangannya, yang lain-lain ini orang Arab gunung, badui. Nah, untuk apa dikasih himar, kok dikasih sorban, ila akhirnya cukup 2 dirham. Bayangannya kayak pengemis gitu aja. Allahul musta'an. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Ibnu Umar, ihfaz wudda abi, jagalah orang yang disukai sama bapakmu. La taqta'hu, jangan kamu putus hubungan dengan dia. Fayuti'ullahu nurak, sebab Allah akan memadamkan cahaya kamu. Gitu. Artinya apa? Kata Ibnu Umar, ini nih anaknya seseorang yang biasa dekat dengan bapakku. Gitu loh. Bapaknya arah gunung ini, teman karib bapakku. Gitu loh. Makanya saya memuliakan dia dikarenakan bapaknya itu teman karibnya bapak saya. Maunya begitu Ibnu Umar. Dibawakan sabdanya Rasulullah SAW, kamu pelihara, kamu jaga orang-orang yang disukai, yang disayangi sama orang tua kamu, bapak kamu. Jangan kamu putus hubungan dengan dia. Sebab, kalau kamu putus hubungan dengan dia, Allah akan memadamkan cahaya kamu. Wal hadith khanawitin azakumullah mahaluh. Hah? Wa'if ya ikhwan. Kenapa? Disebutkan di awal tadi, ada rawi yang bernama Abdullah bin Saleh Ba'i. Tetapi hadis ini sahih. Nanti akan disebutkan di hadis yang berikutnya. Tentang anjuran untuk menyambung hubungan silaturahim kepada orang-orang yang dulunya sangat dekat dengan bapak kita, orang tua kita. Baik-baik, ikhwan. Kalau dalam kata Ibnu Umar ini, ikhwan, bukan hanya semata-mata teman-teman karibnya bapak kita langsung. Bahkan anak-anak dia juga demikian. Disikapi sama dengan orang tuanya. Masya Allah. Maka yang kita baca jangan yang ini. Yang terusnya lagi. Yang baif, biarkan baif. Berlalu saja. Yang sahih yang kita baca sekarang. Qala haddathana Abdullah ibn Yazid. Dia siqah. Semua ini rawi-rawinya siqah dia. Ikhwan. Qala haddathana Haywah. Haywah ibn Shuraih. Qala haddathani Abu Uthman Al-Walid ibn Abil Walid An Abdullah ibn Dinar dari Abdullah ibn Dinar An ibn Umar dari ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqal beliau bersabda Inna atarral birri. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik. Albir kebaikan. Atar yang paling baik. Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah. Ayyasila rajulu. Seseorang itu menyambung hubungan silaturahim. Ahla wuddi abih kepada keluarga orang-orang yang disukai oleh ayahnya. Al-hadis khanafitin azakumullah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wal-hadis sahih bila syak. Nah, riwayat ini khanafitin azakumullah yang bisa kita jadikan sebagai hujjah. Karena sahih. Nah, riwayat ini yang sangat tegas menunjukkan kepada kita bahwasannya termasuk kebaikan yang memiliki tingkatan tinggi dalam Islam kalau kita ini menyambung hubungan kepada orang-orang yang dulu dekat dengan orang tua kita, dekat dengan bapak kita. Tidak hanya dia, bahkan juga keluarganya, anak-anaknya santuni, kalau mungkin cucu-cucunya santuni, bahkan. Masya Allah, dikatakan sebagai abarul bir, kebaikan yang paling baik. Menggambarkan kepada kita, ikhwan fillah azakumullah, fadilah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar pada amalan yang satu ini. Hanafitina azakumullah, kenapa Rasulullah SAW memberikan anjuran yang semikian rupa kepada kaum muslimin tentang masalah ini? Sebab pada umumnya, hanafitina azakumullah, orang itu banyak melalaikan satu urusan ini. Jarang loh orang yang bisa seperti ini. Meneruskan perjuangan orang tua, menyambung hubungan silaturahmi dengan karib-karibnya. Jangan loh. Taunya dia temannya bapak. Jangan loh. Temanku. Iya kan? Ayo. Dan jarang pula, ikhwan fillah azakumullah, seorang anak itu mengerti teman-teman karibnya bapaknya itu. Jarang ya, ikhwan. Jarang ya, ikhwan. Apalagi kalau misalkan sang anak itu, sering keluar rumah. Bukan orang yang ayam di rumah. Hah? Pergi ke sana, pergi ke sini, studi sini, mondok sana, mondok sini. Nggak ngerti, bapakku biyen iki sapa koncone iki. Ya paling pol, tangga depan, tangga belakang, tangga kanan, tangga kiri. Ada perkara yang biasa itu. Tangga dhewe. Lah, sekarang urusannya ialah terkadang orang tua itu, khanafitin azakumullah, memiliki teman karib yang sungguhnya bukan tangga dia sendiri. Mungkin teman karib ketika di pasar. Mungkin bapak kamu itu seorang pedagang pasar. Jual sepatu. Wala jual kain. Wala jual kresek atau semisalnya. Ya mungkin. Bukan mustahil. Di situ dia memiliki teman-teman yang banyak. Awam. Orang awam. Jangan kamu bayangkan teman-teman yang solihin. Orang awam lah. Di sini kan orang badui ya. Orang awam. Banyak ya kan, teman yang biasa dia bercengkrama dengan dia, biasa menyantuni dia, sama-sama saling menyantuni. Kalau teman dia tadi sakit, dijenguk. Kalau keluarganya sakit, disantuni. Ini yang jarang diketahui sama para-para anaknya. Para anak-anak ini. Sehingga khanafitina azakumullah datang anjurannya seperti ini. Dari beliau sallallahu alaihi wa sallam, supaya masing-masing anak itu perhatian dengan pergaulan bapaknya. Dilihat, bapaknya itu bergaul dengan siapa? Oh, dengan si fulan, dengan si fulan, dengan si fulan, dengan si fulan, dengan si fulan. Tahu dia. Berarti ini adalah orang-orang yang harus kita perhatikan. Kalau nanti qadarullah masyafa'at, bapak kita meninggal dunia, kita siap untuk meneruskan perilaku bapak kita yang baik kepada mereka-mereka semua. Nah, kata ikhwan. Dan ingat, bagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ingat. Untuk urusan yang satu ini, khanafitina azakumullah, delok-delok wongi. Dilihat orangnya. Siapa, dengan siapa bapak kita berteman. Dilihat. Kalau bertemannya dengan orang-orang awam, kama hadza yang disebutkan dalam kisah Ibn Umar, Arabi, gunung, badui, labat. Kita bisa melaksanakan riwayat seperti ini. Bisa kita dakwai, kita seterusnya kepada dia, kita ambil hatinya, lunakkan hatinya, disantuni, wakata. Siapa tahu dia kemudian terbuka hatinya, lapang dadanya, kemudian ikut bareng-bareng mempelajari agama dengan baik. Wakata. Apalagi kalau teman-teman bapak kita itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehin. Masya Allah ya. Teruskan perjuangan bapak tadi. Bab mujalasah, bermajlis dengan orang-orang salihin, barakah. Wa khair, perkara kebaikan, dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengumpamakan seperti seorang penjual minyak wangi. Tetapi kalau teman dekatnya bapak itu ternyata gembong-gembong kemaksiatan, ternyata berteman dengan Pakde, kebid'ahan. Yang satu ini ya harus hati-hati kamu. Jangan kemudian semata-mata, lo kan riwayatnya begini, termasuk kebaikan yang paling baik kita berhubungan dengan mereka. Ya kholas, bahwa saya kan punya hubungan besar, punya hubungan erat dengan gembong-gembong yang satu itu, tokoh bid'ah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Pas kebetulan tokoh tadi itu gerujuk dan naik. Tepaan ini. Kebetulan ini orang ini. Wah, ini kita ini kan Masya Allah ini. Dikenal sebagai penyalur dana yang paling top di Indonesia ini. Tapi dia gembong bid'ah dia ini. Gemblong tenan memang. Kebetulan. Ya kan min adaril bir ayah silara jeluda abih. Nah kalah. Kita hubungannya sama dia. Kan sunnah ya akhi. Dapat pahala. Anjurannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku jadi dekat dengan dia. Berkhair, kefaluk, senyum sana, senyum sini. Dalam keadaan sesungguhnya dalam perkara prinsip, dalam perkara din, dalam perkara akidah, berseberangan dengan dia. Allah al-Mustaan. Intinya apa? Intinya ben gerujuknya itu ya, jangan diatok lah. Ini berat sini bapak, gerujuk. Kan lumayan. Lumayan ya akhi. Sudah mengamalkan sunnah Rasul, dapat anak besar. Tenang aja. Pondok selesai. Jangan khawatir. Masjid terbangun. La haula wa la quwwata illa billah. Enggak sadar dia ya kawan. Kalau demikian keadaan dia. Bukannya orang ini yang bisa mempengaruhi gembong-gembong bid'ah tadi. Justru itu sebaliknya ya kawan. Diuntal miring. Sama koncoy bapak itu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Untuk yang satu ini kawan abidin asakumullah. Mustasna minhu. Faham ya? Dikecualikan. Dengan beberapa riwayat-riwayat yang melarang kita semua untuk bermujalasah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Melarang kita untuk bermuasalah, punya hubungan dekat dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bahkan memerintahkan kita untuk mujanabah wa mufaraqah, menjauhi dan memisahkan diri dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Lain lagi ya. Sehingga kalau kita ingin mengamalkan riwayat ini untuk orang yang seperti itu, maka dengan cara-cara yang sekiranya tidak membahayakan prinsip kita, tidak membahayakan akidah kita, dengan cara dakwahi dia. Dengan surat sebutkan bahwasanya bapak ini ialah teman karib bapak saya sendiri. Ilahi sebutkan begitu apa namanya hubungan baik dengan orang tua kita. Kita ajak dia untuk mengamalkan sunnah. Kita ajak dia untuk meninggalkan semua kebid'ahan-kebid'ahan. Itu namanya upaya satu rahim ya, ikhwan. Paham? Hadza huwa. Nah, kemudian dengan cara nyemplung langsung ke sumur godnya dia. Ya wis kan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini semuanya ikhwan fillah jazakumullah sekali lagi. Dimasukkan dalam bab birrul walidain, berbakti sama orang tua. Menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah jazakumullah, besarnya kedudukan orang tua. Dan wajibnya berbakti kepada orang tua sendiri. Jangankan sama orang tua. Gitu. Jangankan sama orang tua. Sama kerabat-kerabat atau sama sahib-sahibnya orang tua. Teman dekatnya orang tua. Kita diperintahkan untuk berbuat baik sama dia. Paham tak? Diperintahkan untuk menyantuni dia. Apalagi orang tua kita sendiri. Maka tentunya lebih-lebih lagi kita diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti sama kedua orang tua. Paham ya? Hadza huwa. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Nastamir. Terus? Bagaimana jika orang yang dibaiki oleh ummi, ibu kita, apa perlu kita berbakti juga seperti yang dibaiki oleh abi atau bapak? Riwayat ini khana fitina azakumullah, kalau terlihat lafadnya, dengan lafad wudda abi. Abi, bapaknya. Sehingga ini khana fitina azakumullah, yang lebih ditekankan. Bapaknya, teman kali bapaknya. adepan teman karib ibunya. Apa ngerti kita orang siapa ibu-ibu yang diperbaiki, yang dibaiki sama ibu-ibu kita? Cara ini piye? Hah? Ini ya kawan, antum bayangkan di zaman dahulu ya kawan, di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjalankan perintah Allah Taala menggunakan hijab. Tamam? Gimana kita bisa mengetahui teman-teman ibu kita orang? Mereka semuanya mutahajibat dalam keadaan menggunakan hijab semua, menggunakan baju yang syar'i tertutup semua dari ujung sampai kaki, ujung sampai ujung kaki. Caranya piye mengetahuinya? Hah? Oh, si fulana, ndeloke piye? Hah? Taunya bagaimana gitu? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Walaupun demikian, fanafidin azakumullah, kalau kita tahu ibu kita ternyata juga memiliki apa namanya sahabat, shadiqat, teman-teman karibnya dia, memungkinkan kita untuk silaturahim kepada mereka semua dengan cara yang syar'i. Bukan dengan cara datang ke rumahnya, senyum, gimana kabarnya bu, baik, insyaallah bu, saya lihat ibu jadi kangen sama ibu sendiri nih. Atau misalnya, kayak ya, perempuan dia itu, bukan laki-laki. Tapi dengan cara yang syar'i, entah dengan cara kita nyantuni dia, ngasih hadiah kepada dia, atau misalnya, atau perkara yang mungkin. Tapi untuk riwayatnya, dengan lafaz adik, bapak, perkara yang apa? Wallahu'alam. Masya Allah. Yakni, apa terus sekali lagi? Hah? Nah, maksudnya baca ininya. Bukan ini yang saya maksud. Ininya. Habis ya? Iya. Ini aja lah. Sayyid. Apa ada hukum karma? Hukum karma itu apa ya? Hah? Apa? Walad. Kayak gitu. Walad. Hah? Kayak menang kundang. Sayyid ya, Pak. Kalau hukum karma di sini kaitannya dengan orang tua, fana'am. Telah lewat pembahasannya pada kita beberapa riwayat yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang tua, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Kalian jangan mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri, untuk anak-anak kalian, dan untuk harta kalian. Sebab kata Rasulullah SAW, dikhawatirkan mencocoki saat atau waktu yang mustajab doa di situ, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat. Riwayat ukhra. Berkaitan dengan apa namanya membolimi orang tua. Juga telah lewat pembahasan dari kita, Ikhwan Fitina Azakumullah, beberapa yang lalu. Kalau orang tua itu terzalimi, kemudian laqadarahullah sampai mengucapkan kata-kata doa kejelekan sama sang anak, maka dikhawatirkan sangat anak itu terkena doa orang tua. Laqadarum semuanya kan ya? Masih ingat kan? Masih ingat. Kalau demikian babnya, ya mungkin. Paham ya? Mungkin. Hati-hati kan dengan doanya orang tua. Dengan doa kejelekannya orang tua. Mustajab ya kan? Bahaya. Demikian pula khanafitinazakumullah, kalau berkaitan dengan da'watul mazlum, berkaitan dengan orang yang terzalimi, kemudian dia doa untuk kebinasaan orang yang menzalimi dia, makbulah. Rasulullah mengatakan, wattaqi da'watul mazlum fa'innahu laysa bainahu wa bainaha fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi, sebab tidak ada antara doa tadi dengan Allah penghalangnya. Enggak ada hijabnya, langsung tembus kepada Allah SWT. Dan itu merupakan isyarat apa namanya sangat mungkin dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin jadi katakan ada hukum karma. Paham ya? Paham ini? Tetapi kalau yang dimaukan dengan hukum karma di sini ialah kalau kamu itu tidak menjalankan kebiasaan setempat, adat yang ada sekarang ini, kualat kamu nanti. Hah? Misalkan acara pernikahan. Acara pernikahan kalau orang-orang Jawa biasa nih, ternyata enggak Jawa toh ya kon. Sampai ke Yaman tuh. Yang saya tahu. Ada acara mandi kembang. Ada acara injak telur. Kalau di Yaman kedua pengantin tidak boleh masuk pintu rumah, dibiarkan di luar rumah sampai muncul bintang di malam hari. Itu ada itu. Disebutkan sama Syekh Mubil rahimahullah dalam buku-buku beliau. Begitu sampai pada waktu yang tentukan baru masuk dalam rumah. Ya mending musim panas enak ya kan. Kalau pas nikahnya musim dingin, langsung katuen. Bisa flu-flu begitu ya kan ya. Allah nusah. Ada adat yang ada. Ada seorang tidak kepingin melaksanakan yang seperti ini. Dia mengerti cara nikah yang sunnah. Tidak ada yang namanya mandi kembang. Tidak ada yang namanya nginjak telur. Tidak ada yang namanya begini. Tidak ada yang namanya begitu. Ditentang sama orang tuanya. Hati-hati kamu. Kualat kamu nanti. Nanti pernikahan kamu tidak langgeng. Nanti tidak lama kamu akan begini, begini, begini. Wah, entah didatangi sama Dewi inilah, Dewi itulah. Jin inilah, jin itulah. Intinya, tidak akan langgeng kamu nanti. Kalau yang demikian di khanafiti nasakumullah, tidak ada hukum karma kama hadha. Tidak ada. Paham ya? Sehingga dirinci, dilihat bagaimana sesuatu mana hukum karma. Umumnya yang nyebar di masyarakat yang mana ya? Hukum karma itu. Yang mana? Yang kedua ini. Nah iya. Kalau begitu maksudnya tidak ada. Misalkan, i'tiqad. Orang-orang sini, orang-orang Indonesia ini. Kalau ada sebuah tempat, misalkan sebuah pohon besar. Sebuah pohon besar ini karena binti nasakumullah dulunya pernah dipakai kencan sama remaja-remaji. Misalkan pacaran dua orang. Saking mesranya sampai jatuh itu dalam sumur. Mati ternyata ya ikhwan. Mati gantet. Pohon keramat ini. Akhirnya tersebar mitos di kalangan masyarakat. Hati-hati kan. Ini kalau duduk-duduk di tempat yang seperti ini, mati kamu nanti. Apalagi kalau misalkan kebetulan yang mati, yang laki-lakinya tok, perempuannya masih sehat. Setiap ada orang yang kencan di situ, nyemplung sumur di situ, laki-lakinya yang mati, perempuannya enggak. Hati-hati kamu. Bahaya kamu nanti. Ini semuanya karena fitnah nasakumullah, mitos yang sangat keliru. Dan tidak ada hukum karma yang seperti itu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Itu banyak ya, ikhwan. Allahul musta'an. Apakah halal jika kita bekerja pada perusahaan barat? Semisal Coca-Cola atau yang lainnya. Kalau penghasilan perusahaan tadi mayoritasnya ialah halal, maka lapas, tidak mengapa. Tetapi kalau penghasilan perusahaan tadi ialah dari barang yang haram, maka tidak boleh. Maka tidak diperbolehkan. Sehingga dicek bagaimana perusahaannya masing-masing. Adapun bermuamalah dengan orang barat, yakni orang kafir, dalam urusan keduniaan boleh. Dengan nas Al-Quran dan surat, dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu analladzina lam yuqadilukum fiddin, walam yukhrijukum min diyarikum, antabarruhum, wa tuqsitu ilayhim, innallahu yuhibbul muqsitin. Wadah. Ada urusan pekerjaan, dilihat, satu sisi pekerjaannya, kalau pekerjaan sifatnya mubah, bukan pekerjaan yang haram. Yang kedua, tidak ada unsur kemaksiatan di situ untuk masuk ke sana. Dan yang ketiga, gajinya atau hasilnya itu dari barang yang halal. Paham ya? Kebanyakan atau mayoritas atau keumuman penghasilan perusahaan dari barang yang halal, bukan yang haram. Kalau yang halal maka boleh, kalau haram maka tidak boleh. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Fatwa Syekh Abdul Rahman Al-Adani. Nah, bagaimana cara menghindari ikhtilaf dalam menuntut ilmu dalam kelas? Mengangelkan. Atau sewaktu praktikum dengan anggotanya kebanyakan akhwat. Ikhwan cuma satu, yang lainnya akhwat. Wah, wah, wah. Ngijeni rupanya ya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadza kana bi tinasakumullah min ihda sawati. Salah satu kerusakan-kerusakan yang terjadi pada al-madaris al-ikhtilafiyah. Sekolah-sekolah yang berbaur. Nah, ini nyatanya. Ya, rasa lo dewe. Hah? Nah, iya. Allahul musta'an. Nah, kalau misalkan satu orang ikhwan, kalau pas duduk sekelas, dia duduk siapa-siapa ini? Eh? Oh enggak, sekarang apa namanya kursi sendiri-sendiri ya? Eh? Kursi kemudian ada mejanya langsung begitu ya? Hah? Iya. Itu enggak cuma di fakultas ya. Atau di kelas SMP juga begitu sekarang. Enggak sekarang. Zaman saya masih SMP dulu. Masih sekolah Tsanawiyah Muhammadiyah dulu. Begitu, baik kursi satu sendirian begitu. Kemudian ada mejanya langsung. Net, nulis gini. Podohai. Yang sampingnya kamu siapa? belakangnya kamu siapa? Yang sebelah sininya siapa? Nah, kan ini jadi dewe. Nah, pas kemudian bangkunya kamu tengah-tengah. Nah, ya apa? Ndelok ngarep. Wah, wedok. Capek mau noleh ke arah kanan, wedok mana? ke arah kiri, wedok mana? Apa namanya, punggungnya capek, mau diketuk begini. Belakang perempuan lagi. Masuk, keluar, semuanya perempuan. Hadza kana fi tinasakumullah mafsadat yang azimah. yang disaksikan langsung oleh orang-orang yang studinya di tempat-tempat yang ikhtilat seperti ini. Rasa ada dewe. Naam. Dosa ya tanggung dewe. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kalau kamu tanya, terus bagaimana cara menghindarinya? Ya hindarkan saja. Cara menghindarinya ya metu. Gimana? Nah, gak mungkin kamu menghindarkan diri dari perkara seperti ini. Kamu nya diem di tempat, di situ aja. Gimana cara menghindarinya? Kalau misalkan kamu apa namanya seorang diri, laki-laki sendirian ya. Nah, misalkan kamu di bagian pojok sendiri sana, dekat pintu masuk, kelas. Nah, tolong yang lainnya agak jauh-jauh ya. Ya, misalkan begitu. Susah ya, ikhwan. Ketika kamu masuk kelas. Ya, kalau misalkan kamu ngalah, ya sudahlah. Laki-laki, buru dia, perempuan yang masuk dulu. Ya, kamu lihat perempuan masuk. Iya kan? Nah sekarang taruh kamu duluan. Ya, saya duluan laki-laki. Arrijal qawwamuna 'ala nisa'. Masuk. Di kelas duduk begini. Ya holas. Ya kamu ya mesti melihat perempuan masuk. Blung, blung. Satu, satu, satu, satu, satu, satu. Nah susah. Kamu yang menunduk. Ya, bawahnya kelihatan. Saya apa? Ada di kelas. Belum lagi ketika apa namanya jam-jam istirahat. Di tempat peristirahatan. Taruhlah misalkan apa namanya ikhwan semua sudah. Laki-laki semua yang di situ. Gurunya. Belum tentu gurunya itu laki-laki semua. Ada dosen perempuan. Iya apa ya? Masa enggak rek? Iya dosen perempuan. Dosen perempuan. Macam-macam ada yang senior. Ya wis sebaya lah. Ya tuek-tuek dikit lah. Ada yang masih latihan praktek. Mengajar. Iya apa ya? Nah iya. Nah satu ini. Allah Ustaz. Saya apa? Ini mau belajar nunduk begini. Ya indah ya akhi. Tanya. Gini. Bu. Kamu itu gimana? Ditanya itu. Ngadap sama guru. Gak sopan. Nah iya. Mesti begitu kan sama guru kamu. Iya begini. Iya bu. Allah Ustaz. Allah Ustaz. Hakata ifa, ya itulah lagi. Biar maaf saja yang, ya kamu merasakan sendiri. Allahu musta'an. Ya, saya bisa ngomong seperti ini walaupun saya enggak kuliah. Ya kan sempat sekolah juga. Sanawiyah dulu. Walaupun enggak lulus. Allahu musta'an. Saya enggak lulus sanawiyah ya, kan. Saya cuma semester 3 saja. Semester 3 sanawiyah Muhammadiyah di tempat saya itu. Ya seperti itu. Walaupun Muhammadiyah. Muhammadiyah ya, kan. Walaupun Muhammadiyah. Di belah-belahnya itu dibagi dua bagian. Jadi tengah-tengahnya ada tempat untuk jalan keluar. Yang sebelah kanan untuk siswa, yang sebelah kiri untuk siswi. Hah? Masih mending ketika itu. Mending. Semuanya pakai Maxi. Tahu Maxi ya? Kamu tahu orang ngerti Maxi ini perempuan. Pakai apa namanya? Jilbab putih. Nah, kemudian pakai baju. Apa namanya? Putusan begitu. Bawahnya pakai Maxi. Rok. Rok apa namanya? Rok mini, rok anu panjang. Rok mini. Panjang, rok panjang. Masih. Yang namanya tetap satu kelas. Yang namanya dianggap teman sendiri, ya biasa aja. Dalam keadaan waktu itu, Ikhwan Abidina Azzaqmullah, saya sudah mondok ketika itu. Saya sudah mau ke Al-Furqan di tempatnya Pak Di Rofiq Hada. Yang kemblung sekarang ini. Ayo, Pak. Sudah mondok setahun setengah, bayangkan. Saya sudah ngerti hukumnya. Ya setengah mati. Setengah mati ya. Saya merasakan, ya Allah, ya apa ini. Sekolah sih juga ingin ini. Ya namanya sama teman ini, biasa. Ya, apalagi ketika itu ya bukan GR ya. Ketika itu, ya lumayan. Termasuk juara kelas. Ya pasti ya, untuk saya yang takkan itu. Ya penting kalau bolo-bolo lanang, gak ada masalah. Bolo-bolo wedok. Ayo. Ini gimana nih? Tolong tak punya bukunya, punya mininya, ceritanya, gini-gini. Gitu itu katanya. Ya. Ya begitu. Gimana? Allah, dalam keadaan sudah setengah mati lah ya, Mas. Setengah mati. Mereka sudah pada ngerti kalau saya orang ini sudah mondok. Jadi enggak berani macam-macam. Siapa ada aja kayak gitu. Dan begitu. Ya guru tadi itu. Pas ada guru sing mana? Wah sudah gurunya cantik, mau endel lagi. Wah setengah mati sih saya kan. Setengah mati tuh saya tuh. Allah nusan. Pas saya di depan lagi, paling depan itu. Ini meja guru, saya depan ini. Oh pas ketua kelas lagi. Nah repot sudah urusannya ini. Ya apa ceritanya ini? Nunduk ini. Guru ini ngamuk gini, karepmu. Sudah begitu, pas dapat pelajaran kesenian lagi. Seni musik. Apa ini? Seorang-orang. Seni musik lagi. Yang si laki-laki. Ngerti dia saya mondok. Akhirnya mau tidak mau sang guru tadi berusaha semaksimal mungkin dengan ilmu yang ada pada dia. Dia keluarkan semua argumentasi untuk membolehkan yang namanya seni musik. Aku diem aja, diem. Menang tak. Dianya, seni musik itu perkara yang seni. Seni itu kan perkara yang indah. Begini, iya kan. PN. akhirnya. Bu, Pak. Betulnya, Pak. Aku, Pak. Iya, akhirnya. Keluar saya. Yang pondok aja, Pak. Geger itu, dunia. Iya. Saya keluar. Geger itu. Persilatan Muhammadiyah ketiga itu. Naam. Gegernya kenapa? Dikarenakan apa namanya saya ini statusnya sebagai seorang santri Al-Furqan ketika itu. Wah Al-Furqan hubungannya sangat kuat dengan yang namanya Muhammadiyah. Oh sampai sekarang gimana santri Al-Furqan Pak Di Rofiq Pak Yai satu ini santrinya keluar dari sekolah. Wah keker dunia ini dalam keadaan siswa satu ini harapan bangsa gitu loh. Eman-eman, harapan bangsa. Wah, nah ketika itu sudah malas belajar sudah. Ketika semester yang ketiga itu malas belajar sudah. Walau nyentuh wala apa? Gak nyentuh, gak apa. Sekolah, wajah pelajaran apa, tak masukkan dalam tas. Ngene. Ono PR. Buru-buru. Ini, gitu. Seperti beres, PR. Ngapa? Orang tahu sinawar atau apa? Saya pinter, Pak. Gak GR ya, Pak. Gak GR. Allah SWT. Kekir itu. Sampai kepala sekolahnya datang ke rumah, bujuk bapak saya begini. Bapak saya juga anak opor siji. Satu di pesantren keluar dari sekolahnya, bujuk saya, kamu kenapa? Malas sekolah, pondok air. Kakak saya, agus-agus. Itu datang ke saya. Apa metu kan itu? Ya dulu, dulu ketika itu beliaunya masih belum ya, masih sekolah umum. Ada apa kamu keluar itu? Eman-eman teruskan saja. Diawas mondoknya di Pondok Muhammadiyah di Karangasem ketika itu, Paciran Lamongan. Kesempatan kamu punya ijazah. Pas bayangannya Saudi lah pokoknya. Sembuh, sekarang dalam sekolah. Sampai. Datang itu sekolahnya sama ke bapak saya itu. Bapak saya nanya, Pak, anak saya itu nakal tak, Pak? Enggak nakal. Anak saya itu goblok tak, Pak? Enggak goblok dia itu. Ini anak bapak ini memang kelihatan enggak pernah belajar dia. Kamu nak ketok orang tahu sinau pokoknya. Enggak tahu sinau itu masih 5 besar. Nah, apa mana sinau? Coker. Enggak kira ya, Pak. Patah kali contoh saja. Halas, metu-metu. Lakum atur satu kum wali mahadi. Sudah. Beres itu. Halas, saya akhirnya terus pondok ketika itu. Semakin geger dunia ketika tahun kedua saya di pesantren. Pak D. Rofik mengadakan kajian rutin. Kajian rutin di masjid sekolahan. Sekolahan ku biyen kira. Di perguruan Muhammadiyah Masjid At-Taqwa. Nah, sana itu. Biasa kan kalau Pak D. mengadakan pengajian rutin, muridnya suruh baca. Biasa ya, Pak. Saya suruh baca jadwalmu. Kamu baca sini. Moco. Ya wis, sekolahan moco ae. Baca ngaca. Ngene kabeh gurune. Wah, temen arep iki berarti. Halah, metu-metu. Di mana? Itu kalau ya merasakan pahit getirnya yang di tempat-tempat seperti itu. Allahu musta'an. Enggak punya ijazah sih, urip ae masyaallah. Enggak punya titel ya. Si urip kayak gini. Si seger alhamdulillah. Wah. Ini Allah alam. Berat ini. Jika seorang laki-laki memiliki uang yang cukup untuk berhaji. Dua orang. Mana yang lebih utama? Dia berhaji dengan ibunya atau dengan istrinya. Ayah laki-lakinya sudah wafat. Allah alam. Enggak faham. Allah alam. Terus ditanyakan lagi. Tapi kalau berbicara masalah urutan-urutan kepriwalidannya, laki-laki lebih ditekankan untuk berbakti sama orang tuanya. Wallahualam. Ditanyakan lagi. Bagaimana hadis yang dhaif bisa terdapat pada Sahih Bukhari? Sedangkan ulama lain mengatakan beliau adalah imam ahli hadis. Saya khawatir kamu salah paham ini. Yang kita bahas sekarang ini bukan Sahih Bukhari ya. Yang kita bahas sekarang ini ialah kitab Al-Adabul Mufrad. Itu bukan Sahih Bukhari. Kalau dalam buku ini, Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tidak mensyaratkan memasukkan semua yang sahih. Atau mensyaratkan semua yang disebutkan di sini sahih semua. Tidak. Di sini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada hadisnya Rasul, ada ucapannya sahabat, ada ayat. Adapun dalam Sahih Bukhari sendiri, maka tidak ada riwayat yang dhaifah, kecuali kalau disebutkan dalam bab penguat-penguat saja. Tapi kalau dalam bab pokoknya hadis yang dijadikan hujjah oleh Imam Bukhari, maka tidak ada yang dhaif. Kalaupun dhaif yang satu itu dikritik oleh sebagian para ulama, tetapi maknanya sahih dari jalan-jalan yang lainnya atau sahih di luar Sahih Bukhari. Paham ya? Adapun kalau kamu mendapati khanafiti na'zakumullah dalam Sahih Bukhari rawi-rawi yang dhaif, maka Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menyaring riwayat-riwayat orang tadi, dipilah-pilah, ini yang sahih, ini yang dhaif. Yang baik dibuang, yang sahih yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari. atau rawi ini dhaif ikhwan. Tetapi kalau dia meriwayatkan dari seorang guru, gurunya dia menjadi rawi yang tsiqah. Dia ini apa namanya kuat kalau meriwayatkan dari satu guru ini. Biasanya Imam Bukhari membawakan riwayat rawi yang dhaif ini dari guru tadi. Sehingga enggak ada masalah. Ini khanabatina azakumullah dirinci oleh Al-Hafidh rahimahullah dalam Hadiyusari, Muqaddimah Fathul Bari, rincian-rincian tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada kitab hadis Tanbihul Ghafilin, karya Abu Lais As-Samarqandi. Siapa beliau? Bagaimana dengan kitab ini? Adapun kitabnya khanabatina azakumullah, dinyatakan oleh para ulama termasuk kitab sumber hadis palsu, hadis yang batil dan yang lemah. Paham ya? Ini buku satu ini full dengan riwayat yang palsu, riwayat yang dhaif, wa'ala. Sehingga tidak dijadikan pegangan oleh para ulama, bahkan termasuk kitab yang dibuang oleh para ulama. Artinya, enggak tahu sama mereka. Ada pun Abu Lais As-Samarqandi, yang setahu saya, khanafitina azakumullah, yang semua saya dengar dari keterangan sebagian para masyaikh, As-Samarqandi hadha memiliki sedikit pemikiran sufiyah. Wallahu a'lam bishawab, sehingga buku ini tidak dijadikan sebagai pegangan. Ilmuwan mengatakan dengan disertai bukti-bukti dan fosil tentang manusia purba adalah manusia pertama di dunia. Bagaimana menanggapi mereka? Jangan dianggapi, ilmuwan kafir kalau ditanggapi. Manusia pertama di dunia, manusia purba. Manusia purba itu yang kayak apa? Yang kayak monster-monster itu? Yang kayak apa ya, Pak? Purba itu? Hah? Dari mana? Kayak kerah, kalah ketahuan, belangi, Darwin itu. Nah itu memang moyangnya Darwin, ketek. Allah Al-Mustahil. Manusia pertama, Ifan Abidin Azzaikumullah, ialah Nabi Allah Adam. Alayhissalatu wassalam, na'am dengan nas yang sahih dalam Al-Quran. Wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wadah. Wadah, jelas. Maunya dia ini berarti menunjukkan bahwasanya manusia itu berasal dari monyet. Allahumma, emang dia monyet. Moyang dia monyet. Otak-otak monyet maksudnya. Wah. Bolehkah kita mempelajari kitab Ar-Ruh? Hati-hati aja ya, Fan. Sebab banyak perkara-perkara yang perlu dicermati dalam kitab Ar-Ruh, sebab ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebelum beliau banyak mengenal dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada seorang akhwat yang dijadikan sebagai istri kedua. Sang istri pertama punya 7 anak. Insyaallah, istri pertama 7 anak. Istri yang kedua, ketika kejadian suami ditangkap karena terlibat bom Kuningan. Apa itu ya? Apa itu? Kuningan. Istri pertama menuntut supaya bersama mengasuh 7 anaknya. Sedangkan istri yang kedua tidak punya anak. Dan dinikahi secara siri. Dia tidak mau dikenai tanggung jawab penuh untuk mengasuh 7 anak tersebut secara bersama. Kemudian dia meninggalkan istri yang pertama dan 7 anaknya. Serta suami yang dipenjara. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Masya Allah. Ya, itu penjara. Minggir, ya. Pertanyaannya, apa hukumnya istri yang kedua tadi yang meninggalkan suami di penjara dan istri pertama dan 7 putranya pergi tanpa pesan? Ingat ya. Tapi pada pun pembahasan tentang mengasuh anak, maka yang berkewajiban untuk mengasuh 7 anak tadi ya ibunya sendiri. Sekarang wadah ya, Pak. Siapa lagi? Ada pun istri yang kedua, itu bukan ibu bagi anak tadi. Tidak ada kewajiban bagi istri yang kedua untuk mengasuh 7 anak tadi. Namun, kalau kemudian istri yang kedua tadi itu berbaik hati, membantu, ta'awun, membantu istri yang pertama, mengasuh 7 anaknya, alam minta filfir, termasuk perkara kebaikan, perkara kebajikan, ma'jur insyaallah ta'ala. Amam. Kalau topat dua-duanya ya kawan. Nah. Nah, dah huwa. Saya khawatir yang kedua ini anu aja, cemburu aja. Ini kan madu saya. Ben, urusan dhewe. Hah? Mulai pitu mati kafe mati yo. Perempuan ya bisa begitu. Allah musta'an, Allah musta'an. Sayyid, adapun dia pergi dari rumah sang suami tanpa pesan, ada mayajus. Sebab dia masih, enggak boleh kan, dia masih statusnya sebagai istri laki-laki tadi. Maka tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Tanpa seizin suaminya. Ini khonafitin al-sakumullah, kita bicara masalah hukum syar'inya. Jangan tanpa melihat kasus bom kuningannya. Jadi paham ya? Ada penulisan kasus bomnya, orang genah. Bujunya orang genah. Buju lanangnya orang genah. Allah musta'an. Tadi secara hukum syar'inya, ikhwan tidak boleh dia pergi dari rumah istrinya, suaminya, tanpa seizin apa namanya suami tadi itu. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Dan semoga istri yang kedua, istri yang pertama, dan 7 anaknya sama-sama tobat. Kemudian ketika suaminya keluar dari penjara, langsung didakwai suaminya. Wes, aja bom-boman maneh. Soro awak dhewe iki. Kita orang ini tersiksa ini, kamu di penjara, kita sapa yang ngasih makan siapa? Dalam keadaan apa namanya 7 anak. Siapa yang ngasih makan? Allahul musta'an. Kesempatan kamunya tobat dulu, yang pertama sama anak kamu, istri yang kedua tobat juga, rujuk betul hak. Kamu surati suami kamu, atau kamu jenguk suami kamu, dakwai, ben tobat. Jangan macam-macam mengadakan tindakan yang seperti itu. Tak mau tobat dia, Ustaz. Masih tetap dia berkobar-kobar semangatnya, semakin dendam dengan pemerintah. Dia sudah merancang pengeboman dalam penjara. Kalau dia keluar dari penjara, kelas langsung mengatakan bom. Ini kan kuningan, ini keijuan. Allah musta'an, Allah musta'an. Kelas terserah ente sekarang itu. Wanita yang salihah tidak akan rela kemudian melihat suaminya seperti itu. Kalau misalkan dia meminta khulu, falha dalik. Dia boleh meminta khulu yang seperti itu. Sebab, apa namanya, tindakan suaminya yang jauh menyimpang dari bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.